أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita langsungkan barakallahu fikum setelah membawakan hadis juga dari sahabat Irbad Ibnu Sariyah dalam lafaz Imam Ibnu Majah rahimahullah beliau mengatakan hadhil wasiyatu minar rasul sallallahu alaihi wasallam من جوامع الكلم لا يخرج عنها شيء وهي أصل عظيم من أصول الدين wasiat ini wasiat yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam termasuk جوامع الكلم tidak keluar darinya syai'un sesuatu apapun dari permasalahan agama. Jawami'ul kalim itu kalimat untuk menjelaskan tentang satu persoalan itu mencakup semua perkara. Wa hiya aslun azimun min usulid-din. Dan wasiat Rasul alaihi salatu wassalam ini termasuk dari prinsip agama, prinsip yang besar dari prinsip-prinsip agama, yaitu wa dzalika anna hayatan nasi tahutuha al-ilaqat. Yang demikian itu kata beliau, kehidupan manusia ini diliputi oleh ilaqat. Ilaqat itu artinya hubungan, keterkaitan. Fahiya imma ilaqatun lil abdi ma'arabbi, yaitu hubungan seseorang hamba dengan Rabbnya. Wa imma ilaqatun lil abdi ma'amujtama'i, juga hubungan seorang hamba dengan masyarakatnya. Wa imma ilaqatun ma'a nafsihi, atau hubungan antara dirinya dengan dirinya. Saya ulangi kembali bahwa hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, hadis Irbad Ibnu Sariyah, berbicara tentang tiga hal besar dalam agama, yaitu hubungan hidup. Pertama, hubungan seorang hamba dengan Allah Jalla Subhanahu. Kedua, hubungan seseorang hamba dengan sesama. Yang ketiga, hubungan seseorang hamba dengan dirinya sendiri. وبين الحديث أمر العلاقة مع الله في قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. Hadis ini menjelaskan perkara hubungan bersama Allah Jalla wa Ala dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Ini pesan pertama, agar kita menjaga hubungan dengan Allah Jalla wa Ala. Usikum bitaqwallahi, saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Takmilatan lil faidah, sebagai penyempurna terhadap faidah. Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Karim telah menyebutkan tentang keagungan dan kemuliaan persoalan takwa itu. Terkadang Allah menyebutkan takwa itu adalah sebaik-baik bekal menuju Allah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa setiap manusia ini sedang melakukan safar kepada Allah Jalla wa'ala. Safar kepada Allah adalah safar maknawi, membutuhkan bekal yang sangat banyak. Perbekalan yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala yang terbaik adalah ketakwaan kepadanya. Qala Allah Jalla wa'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَازَ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian, dan terbaik perbekalan menuju Allah Jalla wa'ala ketakwaan seseorang. Barakallahu fikum. An-Nabiyu alaihi Allahu Jalla wa'ala juga menyebutkan bahwa ternyata takwa ini merupakan sebaik-baik perhiasan di dalam hidup. Walibasut taqwa khair. Pakaian takwa itu merupakan pakaian yang paling baik. Allahu Jalla subhanahu berpesan barakallahu fikum agar jangan sampai kita melepaskan pakaian yang terbaik ini, menanggalkan pakaian yang terbaik. Kalau sampai pakaian yang terbaik di dalam hidup kita tanggalkan, maka kemaksiatan demi kemaksiatan berani kita kerjakan, kita anggap enteng dan remeh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan tentang keutamaan takwa dalam hidup dunia ini. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, wa may yattaqillah. Terus ya ikhwan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla subhanahu, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Fanduru barakallahu fikum. Karena kita manusia ini seringnya potong kompas. Seringnya barakallahu fikum potong kompas. Kita tidak sabar dalam satu ketaatan yang ini akan bisa menyelamatkan dan membebaskan kita dari kesulitan hidup. Seseorang barakallahu fikum memiliki hutang piutang, lalu kemudian dituntut dan dikejar, sampai kemudian menganggap bahwa jalan pintas itu dengan bermaksiat kepada Allah, melakukan penipuan, berhubungan dengan bank-bank ribawi dan yang semisalnya. Maka ketahuilah bahwa kemaksiatan itu barakallahu fikum akan menyempitkan dari segala jalan keluar, dari segala kesulitan, menyempitkan jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan barakallahu fikum. Terkadang sering kita berpikir, seseorang kalau meninggalkan sekarang ini kayaknya orang sedang ramai belanja, kalau ditinggalkan sholat akan hilang rezekinya, akan hilang barakallahu fikum lenyap rezekinya. Kalla wallahi, sama sekali tidak barakallahu fikum. Ketaatan itu tidak akan menghalangi rezeki seseorang, sebagaimana kemaksiatan tidak akan mengundang rezekinya orang barakallahu fikum. Kenapa? Karena semua yang terkait dengan ketentuan hidup, Allah telah menulisnya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ini segitu rezeki yang anda tertulis tidak akan mungkin bertambah dari tulisan. Sehingga jangan sampai seseorang berpikir ketika diuji oleh Allah Jalla wa'ala kekurangan dari pendapatan, lalu kemudian menyebabkan dia potong kompas, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kan orang sering melakukan hal demikian. Kalau dia tinggalkan sekarang ini tutup tokonya untuk salat, mungkin akan jarang, atau orang belanja barakallahu fikum tidak akan lagi datang ke dirinya. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Hafizani barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan ketaatan yang lain. Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, inna ma'al usri terus yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, isim ma'rifah, satu bentuk kesulitan, Allah telah mempersiapkan yusran, yaitu jalan kemudahan yang sangat banyak. Kata Imam Sa'di rahimahullah, kalau sekiranya kesulitan itu masuk ke dalam lubang biawak, Allah akan mendatangkan kemudahan untuk kemudian mengeluarkannya. Bagi siapa? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunyassiruhu lil yusra. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Jalla subhanah, sehingga siapapun di antara kita, baik sang bapak atau al-um, menemukan ada problem dalam hidupnya, maka segeralah dia menjaga ketakwaannya kepada Allah Jalla subhanah, menjalankan ketaatan sambil berusaha barakallahu fikum, usaha yang tidak melanggar agama. Ini di dunia. Adapun di akhirat Allah mengatakan bahwa surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, wa amaral ilaqata ma'al mujtama. Rasulullah memerintahkan untuk menjaga hubungan bersama masyarakat. Fi qawlihi, dalam firman Allah, dalam sabda beliau, wastam'i watta'ati wa in 'abdun habasyyun fa innahu man ya'is minkum yarhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalatun faman adraka dhalika minkum fa 'alayhi bi sunnati wa sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid. Rasul alaihi salat wassalam memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan masyarakat. Pertama, terkait dengan pemimpin kita. Kita wajib mendengar dan juga wajib taat. Allahu Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Keumuman taat kepada pemimpin, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam memberikan qaid, memberikan ikatan dan batasan dalam firman-Nya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun juga dalam bermaksiat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya, barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Jalan keluar, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Termasuk barakallahu fikum, kita menjaga hubungan kita dengan masyarakat, kita harus menjauhi segala perkara-perkara bid'ah di dalam agama. kita sering didalili dengan firman Allah Jalla wa'ala, hablum minallahi wa hablum minan nas. Menjaga hubungan dengan Allah, ya juga jaga hubungan dengan sesama. Masyarakat kita menafsirkan hubungan antara sesama, kita harus bergelut dalam dosa dan kemaksiatan. Mereka membuat acara, acara kemaksiatan. Dalam pandangan mereka, menjaga hubungan dengan sesama ikut bergelut bersama mereka. Demikian juga kaitannya dengan kebid'ahan. Maka hubungan yang benar bersama masyarakat kita, kita harus menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Termasuk hubungan yang jelek bersama masyarakat. Kalau sampai kita terjatuh di dalam dosa bersama mereka dan juga kebid'ahan, barakallahu fikum, bersama mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, wa amaral ilaqata ma'an nafsi bainahu fil wasiyyah, bayyanahu fil wasiyyati bittaqwa wa tamassuki bis sunnati. Beliau mengatakan, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan diri kita. Di dalam hadis ini terdapat dalam wasiat takwa dan juga berpegang teguh terhadap sunnah. Tadulluna hadhil wasiyatu ala fadlin wa samratin min samaratit tibai sunnatir rasul alaih salatu wassalam. Wasiat ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan dan buah dari buah-buah mengikuti sunnah rasul alaih salatu wassalam. Pertama, kita bisa berakhlak dan beradab kepada Allah. Kedua, kita bisa berakhlak dan beradab kepada sesama dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita bisa beradab dan berakhlak terhadap diri kita sendiri, termasuk akhlak dan adab terhadap diri, melaksanakan wasiat Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini termasuk adab terhadap diri kita sendiri. Kita menjaga dan melindungi diri agar jangan sampai terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Termasuk barakallahu fikum, dalam adab dan akhlak terhadap diri, apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah engkau menyertakan perbuatan jelek, perbuatan salah yang kalian lakukan, hendaklah engkau sertakan dengan ketaatan. Kita barakallahu fikum perlu tahu, di saat lima Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berbicara tentang kezaliman, beliau menyebutkan kezaliman itu ada tiga bentuknya. Zalim terhadap Allah, zalim terhadap sesama, dan berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Beliau kemudian menyebutkan, termasuk barakallahu fikum, berbuat zalim terhadap diri sendiri, yaitu menjerongkokkan diri dalam kemaksiatan kepada Allah. Semua bentuk kemaksiatan itu merupakan bentuk kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kita ingin lepas dari kezaliman ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, agar kita menyertakan setelah berbuat dosa dan kemaksiatan, dengan barakallahu fikum banyak-banyak berbuat hasanat. Kata Allah Jalla wa'ala, innal hasanati, terus, yudhihibna sayi'ah, sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Kalau kita mendengar lewat hadis berbicara tentang wudu, Rasulullah bercerita keutamaannya. Setiap organ yang kita basuh, maka setiapnya keluar berguguran dosa-dosa yang kita lakukan. Kita melangkah barakallahu fikum menuju masjid untuk membuka ketaatan buat diri kita sendiri. Setiap langkah yang kita lakukan, maka akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Fama balukum, bagaimana jikalau langkah kita itu jauh? Bagaimana jikalau kita menuju sebuah ibadah seperti majlis ilmu ini membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, membutuhkan kelelahan dan kecapean? Tentu itu punya nilai di dalam menghapus dosa dan kesalahan yang kita perbuat dan kita lakukan. Maka rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnati wal jamaah, orang yang benar-benar bersemangat melakukan perubahan terhadap dirinya, adabnya, akhlaknya, perilakunya, sopan santunnya, dia berhias dengan akhlak, akhlakul karimah. Barakallahu fikum, termasuk daripada kepincangan seseorang di dalam memegang prinsip dakwah ilallah subhanah, yaitu dia benar manhajnya lurus, suci akidahnya, bagus ibadahnya, tetapi ketika bersama orang lain dia jelek akhlaknya, dia jelek adabnya, dia jelek perangainya, maka ini satu bentuk corengan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah wal akhwati, berarti sunnah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam untuk mengajak kita agar berakhlak dan beradab kepada Rabbuna Jalla Subhanah, berakhlak dan beradab kepada sesama, dan berakhlak serta beradab kepada barakallahu fikum diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Termasuk min akhlaki wa adabi, dan hubungan diri kita dengan diri kita sendiri, segera membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullah. Segera barakallahu fikum membuka pintu taubat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan menunda atau jangan biarkan berlalu dosa yang kita tidak tutup dengan kebajikan dan kita tidak hapus dengan istighfar. Kenapa? Karena dosa itu akan melahirkan dosa keberikutnya. Antum atau kita atau saya, segenap ikhwani dan akhwati, telah mengalami hal demikian. Bila satu dosa kita belum beristighfar darinya, akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Semuanya itu akan dihapus dengan kembalinya kita kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari adab dan akhlak adalah yang harus kita miliki, dan termasuk dari adab diri kita sendiri harus memiliki sifat as-sidqu. Ma makna sidqu? Adalah sifat jujur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala yaqul, ma sadaqallaha abdun, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrah. Tidak akan berbuat jujur seseorang kepada Allah Jalla wa'ala jika orang itu cinta akan ketersohoran, masyhur, ingin menjadi orang yang pertama, ingin menjadi orang yang terdepan, ingin menjadi pimpinan, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Kata Ibrahim bin Adham, orang yang seperti ini tidak akan berbuat jujur kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fa ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, maka ahlus sunnati wal jamaah, orang yang terkenal beradab, orang yang terkenal berakhlak, dan orang yang paling takut terhadap satu dari organ tubuh yang dimiliki Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, memerintahkan untuk menjaga dan terus memberikan rem padanya, itulah lisan. Barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah, orang yang paling takut untuk kemudian menggoyangkan lisannya. Kif barakallahu fikum. Dia tidak berani untuk menggoyang lisannya, lebih-lebih untuk menggoyangkan lisannya, kalau sekiranya lisan ini akan menjatuhkan martabat saudaranya sendiri. Dia tidak akan berani. Barakallahu fikum. Dia akan takut untuk menggoyangkan lisannya ini, mengajak seseorang kepada sesuatu yang akan menjadikan orang ini jauh dari Allah, jauh dari sunnah, jauh kemudian barakallahu fikum dari ulama, bahkan jauh dari teman-temannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau kita jujur, supaya jangan kita terbiasa menuding, menuduh, apa sesungguhnya yang menyebabkan terjadi perpecahan. Tidak ada yang menyebabkan terjadi perpecahan kecuali al-bid'atu wal-hawa, kebid'ahan dan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Orang yang mengajak meninggalkan ulama dengan berbagai syubhatnya, maka itu adalah ajakan menuju perpecahan. Barakallahu fikum. Menuju persatuan atau ajakan menuju persatuan, di saat ajakan itu mengajak barakallahu fikum berjalan bersama ulama uhadihi dakwah, ulama dakwah ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar jangan kita gampang dan serampangan menuding dan menuduh. Barakallahu fikum. Kita perlu ketahui, supaya sebagai tatimman lil faedah, kita harus membedakan antara istilah tabdi' dengan tahdir. At-tabdi' dan tahdir. At-tabdi' itu adalah hukuman seseorang keluar dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seseorang yang kemudian sudah difonis oleh ulama sebagai murtadi, berarti ini hukuman terhadap orangnya sebagai ahlul bid'ah. Beda kalau itu merupakan tahdir, itu adalah bab min abwabin nasihah. Babun min abwabin nasihah, bab nasihat dari seorang alim terhadap al-mandur nu'an, yang diingatkan. Barakallahu fikum. Disitulah setan berperan. Di saat kemudian setan ini datang kepada orang yang ditahdir, dia menganggap bahwa dia dituduh ahlul bid'ah dan ahlul ahwa atau yang semisalnya, padahal itu adalah nasihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, konsekuensi dari tabdi' dan tahdir, konsekuensinya adalah kita harus berhati-hati dari orang yang difonis dengan kata mubtadi atau orang yang ditahdir. Barakallahu fikum. Kita harus berhati-hati. Inilah konsekuensi dari tahdir, sampai kemudian yang ditahdir itu benar-benar bertaubat kembali kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. salah kalau kita mengatakan, ya akhi, kan dia belum difonis mubtadi loh, ahlil bid'ah, baru ditahdir. Jadi harus dibedakan dan harus diketahui konsekuensi tahdir itu adalah agar kita berhati-hati dari yang diperingatkan. Kita harus berhati-hati, barakallahu fikum, dari yang diperingatkan, sampai kemudian kita melihat kebenaran kembali dan taubatnya dari persoalan yang diperingatkan oleh ulama una rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk barakallahu fikum, kita tidak beradab terhadap diri kita sendiri, yaitu ketika kita menemukan adanya orang yang diperingatkan oleh seseorang atau diperingatkan oleh alim ulama benar-benar terwujud dan terbukti pada dirinya, barakallahu fikum, maka konsekuensi dari tahdir itu kita harus berhati-hati. Langkah yang salah dan keliru di saat kita menerapkan tasabbut, cobalah tasabbut kepada orang yang ditahdir, Anda salah. Salah, barakallahu fikum, tempat engkau melakukan tasabbut, pencari tahuan berita. Anda datang kepada yang ditahdir atau Anda datang kepada yang diponis mubtadi, itu salah dalam menerapkan firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hendaklah kalian tasabbut, ya ahlas sunnah, salah dan keliru kalau engkau tasabbutnya itu kepada yang diponis atau yang ditahdir, salah, rahimani wa rahimakumullah. Engkau harus, barakallahu fikum, tasabbutnya kepada alim yang mentahdir. Kenapa? Atau mungkin ada yang akan bisa menjelaskan dari kalangan ustaz engkau yang mengikuti langkah alim dan menerima langkah alim. Jak salah kalau engkau kemudian mentasabut, melakukan tasabut kepada orang yang tidak menerima fatwa sang alim. Salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah. Tasabut kepada mereka yang menerima. Pertama, kalau Anda sulit bertemu dengan ulama, Anda tasabut, ingin tahu apa sih, tentu kepada mereka yang mengajak, kembali kepada ulama, rahimani wa rahimakumullah. Salah dan keliru kalau engkau bertasabut tentang kesalahan yang ditahdir kepada orang yang tidak menerima tahdiran para ulama atau ulama, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Saya ingatkan hal ini, barakallahu fikum, agar kita jangan keliru ketika mendidik diri kita untuk beradab, ketika mendidik diri kita untuk berakhlak, kita mendidik diri kita untuk bermuamalah yang bagus, lalu kemudian terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan, rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan, barakallahu fikum, al-hadithu, hadithu Abi Najih al-Irbah bin Sariyah, fihi ikhbarun an amrin sayakunu. Ma huwa hadal amr? Akhbaru annahu sayakunu ikhtilafun kathirun bainal muslimin amma kana alayhi alhalu fi zamanihi sallallahu alayhi wa sallam. Wa man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan kathira. Hadith yang beliau maksudkan, hadith Abu Najih Irbah ibn Sariyah, di dalamnya ada berita perkara dan peristiwa yang akan terjadi. Apakah peristiwa tersebut? Beliau memberitakan bahwa akan terjadi perselisihan yang banyak di kalangan kaum muslimin. Berbeda dari kondisi Rasulullah berada padanya di zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'ishnikum Barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Man najatu, mal fikaku, kaifal khalasu. Lalu apa langkah keselamatan? Melepaskan diri dari belenggu perselisihan. Kaifal khalasu, bagaimana kita bersih dari perselisihan tersebut? Qala, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid. Rasul alaihi salatu wassalam tidak sekedar memberitakan peristiwa yang menakutkan akan terjadi, perselisihan yang berkepanjangan. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jalan keluar, wahai ahlu sunnah, kembalilah engkau ke sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Sehingga barakallahu fikum, kita bisa mengerti kalau seseorang barakallahu fikum mendapatkan bimbingan dari sang alim tidak menerima dan dia tidak barakallahu fikum mengambilnya, maka orang ini akan menimbulkan barakallahu fikum perpecahan pada dirinya, mengajak orang lain terus demikian. Inilah sesungguhnya biang keladi perpecahan di saat seseorang meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita baca di antara rentetan sunnah, bagian dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kembali kepada ulama ussunnah dalam persoalan yang banyak di dalam hidup ini barakallahu fikum. Idan awwalu thamratin wa awwalu fadlin liittiba'i sunnati annaka ta'simu nafsaka bi ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu. Ta'simu nafsaka anil ikhtilafil madhmumi, ta'simu nafsaka anil dukhuli fi umuril ikhtilafi wal furqati allati dhammaha al-islamu bi an tatamassaka bis sunnah wa hadha mi'yarun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam na'lamuhu wa nulaqqinuhu lin-nasi. Kata beliau, kalau demikian, buah pertama, keutamaan pertama dalam mengikuti sunnah adalah menjaga dirimu, menetapkan dirimu di atas apa yang Rasul berada di atasnya. Demikian juga para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu melindungi dirimu dari ikhtilaf perselisihan yang tercela. Kembali kepada sunnah, kembali kepada khulafaur rasyidin akan menyelamatkan dirimu dari masuk ke dalam perkara-perkara khilaf, perselisihan yang dicela oleh Islam. Maka langkah yang harus engkau lakukan, engkau harus berpegang teguh dengan sunnah. Inilah dia mi'yar, alat timbang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan. Kita ilmui dia dan kita sampaikan kepada manusia. Naqulu lahum, kita katakan kepada mereka, idza ja'akum amrun minal umuri waltabasat alaikumul umuru wa ma arabtum hal hadzal amru yajuz am la yajuz fanduru hal kana alaihi halur rasul sallallahu alaihi wasallam ashabuhu hadza dhabitun allamana iyyahu sallallahu alaihi wasallam faqala wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Beliau menjelaskan, kita katakan, kalau datang kepada kalian sebuah perkara dari urusan-urusan beragama terlebih khusus, atau tercampur baurkan atas kalian satu persoalan, kalian tidak mengerti apakah perkara ini boleh atau tidak boleh? Apa yang menjadi patokannya? Apa yang akan menjadi alat timbangnya? Lihatlah. Lihatlah, kata beliau. Apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam berada dan berjalan padanya? Begitu juga sahabatnya. Maka inilah dia kaidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Termasuk juga membantah ahlul bid'ah wal ahwa'i. Siapa saja yang terbawa oleh emosional hawa nafsunya, dibantah dengan konsep kembali kepada sunnah dan jalan para sahabat Nabi. Inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah untuk menggugurkan hujjah Ibnu Abi Du'ad. Diriwayatkan dalam sejarah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di saat Al-Ma'mun akan barakallahu fikum melakukan dialog terbuka. Barakallahu fikum, di saat Imam Ahmad rahimahullah akan dialog terbuka bersama Al-Ma'mun atas perintah sang raja, sang khalifah di saat itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah berada dalam belenggu. Kata Imam Ahmad minta izin kepada khalifah, lepaskan, biar saya salat dua rakaat. Khalifah memberikan dan salat dua rakaat. Barakallahu fikum. Imam Ahmad kemudian mengatakan, kalau sekiranya kalian tidak akan menuduh saya menjadi orang yang bahasa kita penakut, takut, saya akan memperpanjang solat. Saya akan memperpanjang solat. Kata sang khalifah kepada Al-Ma'mun, is'al, bertanya kepadanya. Al-Imam Ahmad segera mengambil alih. Pertanyaan itu miliknya saya. Mulailah kemudian diarahkan pertanyaan kepada Ibnu Abi Du'ad. Apa yang Anda serukan sekarang ini? Al-Quran adalah makhluk, telah diserukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnu Abi Du'ad diam dan mengatakan tidak. Apakah yang Anda serukan bahwa Al-Quran itu makhluk, telah diserukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ibnu Abi Du'ad diam dan mengatakan tidak. Kalau demikian, mereka tidak menyerukannya karena mereka tidak tahu. Apa tahu? Ya, ini pertanyaan yang benar-benar langsung menyembelih Ibnu Abi Du'ad. Mereka tidak menyerukan itu, Al-Quran itu makhluk, maksudnya Nabi dan para sahabatnya. Apakah mereka tidak menyerukannya karena mereka tahu atau tidak tahu? Mau mengatakan iya juga kena pentung, mau mengatakan tidak juga kena pentung. Mengatakan iya berarti apa? Rasulullah berkhianat. Kenapa enggak disampaikan? Mengatakan tidak berarti apa? Tuduhan. Kalau ini adalah Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengerti kalau ini bagian dari syariat Al-Quran, pokoknya serba salah. Kata para ulama ketika menjelaskan tentang peristiwa yang penuh dilematik, yang penuh barakallahu fikum keindahan sejarah ini, maka termasuk untuk membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah dengan menyoalkannya manhajus salaf. Barakallahu fikum. Apakah ini dilakukan oleh ulama ussalaf apa tidak. Demikian juga halnya tadi saya mengajak sedikit ikhwanuna rahimani wa rahimakumullah, di saat ada orang yang benci dan tidak suka menuduh ulama yang mentahdir atau memperingatkan umat dari kebidaan dan ahlul bidah, dituding sebagai mutasyadidin, orang keras. Kenapa barakallahu fikum saya menyebutkan tadi di depan sekelumit atau sebagian contoh barakallahu fikum seperti yang diucapkan oleh ulama-ulama. Anda berucap ya ahlas sunnah, menuduh ulama sunnah mutasyaddid, menuduh ulama ahlus sunnah mutasyaddid, apakah Anda ini membela kebenaran dengannya atau membela kebatilan? Kalau dia menjawab ana membela kebenaran ya akhi, man salafuka fi hadha, siapa pendahulu engkau yang soleh yang kemudian menuding menutup ulama yang tampil menjelaskan kebatilan dan ahlul batil, ulama mutasyadidun dalam bab mencela, man? Sudah kita nukilkan ucapan Al-Imam Ahmad di saat memuji Hammad ibn Salamah, kana syadidan ala ahlil bid'ah, memuji sikap tegas dan tangkas terhadap ahlul bid'ah wal ahwa yang mengikuti hawa nafsunya, keras dan tegas itu merupakan ya seseorang dipuji dan disanjung karenanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, apa yang tadi kita sebutkan dalam cerita Al-Imam Ahmad rahimahullah yang membungkam Ibnu Abi Duat dengan pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam membantah ahlul bid'ah wal ahwa'i dengan mengoreksi apakah ini pernah dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya barakallahu fikum. Wa qawluhu fil hadithi, dakhala al-waqt ya Ustaz Abdul Rahim. Okay. Sudah azan. Berarti ini juga sebagai penutupnya. Insyaallah. Oh, sedikit lagi ya ikhwan. Kita habiskan. Iya, enggak apa-apa. Sedikit. Wa qawluhu fil hadithi, ucapan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis, fa alayhi bi sunnati, hendaklah dia berjalan di atas sunnahku, ai falyalzam sunnati, hendaklah dia konsekuen berjalan di atas sunnahku. Ini maksudnya hendaklah dia istiqamah ya wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga konsekuen berpegang di atas sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jangan keluar. Kalau keluar dari sunnah Rasul sekecil apapun, coba dengarkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saya takut meninggalkan satu sunnah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, an ahlik, untuk saya binasa. Kengerian dan ketakutan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum, saya ajak kemudian ikhwani dan akhwati, terhitung mulai masuknya dakwatus salafiyah ke Indonesia ini kurang lebih 20 tahunan, kurang lebih masuk dakwatus salafiyah ke Indonesia ya apa 10 tahunan 20-an barakallahu fikum kurang lebih. kita menemukan adanya barakallahu fikum perbedaan yang jauh. Loh, kok bisa? Iya. Semestinya semakin lama kita bergelut di dalam dakwah, semestinya semakin baik dan lurus. Ternyata tidak. Loh, bagaimana? Contoh terkait dengan pendidikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kurang apa praktik yang dilakukan oleh ulama ussalaf, para pendahulu kita, dan ulama-ulama yang sekarang masih hidup bersama kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dulu di awal-awal munculnya dakwah salafiyah, bagaimana ikhwanuna berusaha untuk segera menyelamatkan dan masuk ke dalam dakwah dengan tanpa ada pikir panjang. Yang dulu dia kuliah, segera keluar dari kuliah, kendati pun sebentar lagi, karena dia tahu mengenal dakwah salafiyah barakallahu fikum. Begitu juga wanitanya, akhwatnya, rahimani wa rahimakumullah, kita menemukan luar biasa mereka memegang prinsip dakwatus sunnah barakallahu fikum. Ada seorang wanita, dia harus barakallahu fikum disiksa oleh ibunya karena keluar kuliah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dibakar pakaian-pakaiannya. Dia sabar untuk kemudian menerima, dicela barakallahu fikum, luar biasa, hafizani wa hafizakumullah. Terus kemudian maju, kita melihat kelemahan demi kelemahan. Pendidikan punya, apalagi kalau sampai ahlus sunnati wal jamaah membuka pintu dan peluang untuk kemudian barakallahu fikum pendidikan sistem barat yang kita keluar dan darinya, belajar ilmu ini, belajar ilmu sufi, belajar ilmu pokoknya yang gak kena, sampai dibiarkan masuk ke tempat ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini masuk maju atau mundur? Jawab dengan jujur. Ini termasuk kemunduran atau kemajuan diri ahlus sunnah memegang prinsip sunnah? Ayo. La taqwa wa la ra'y. Kelemahan barakallahu fikum demi kelemahan. Oleh karena itu para ulama memperingatkan, mengingatkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, memeringatkan saudara kita agar kembali kepada jalan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak bangga barakallahu fikum dengan sistematika pendidikan yang kita telah dapatkan dari sisi ulama-una? Kenapa tidak merasa bangga di saat-saat sulitnya untuk mendapatkan pendidikan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita diberikan peluang untuk kemudian menghidupkannya barakallahu fikum, hafizani wa hafizakumullah. Namun bila dunia yang kita lirik, bila dunia yang kita lirik, akan kita siap untuk meninggalkan prinsip itu? Bisa jadi seseorang membisikkan ustadznya, dia punya gelar S.Pd, sarjana apa? Pendidikan. Berikan informasi, Ustaz, kalau kita begini, tertarik ustadznya. Lalu kemudian membentuk pendidikan barakallahu fikum, sampai kemudian lambat laun terwarnai, mulai dari pakaian, mulai dari akhlak, Ya akhi, kita kepingin mendakwahkan orang-orang awam. Tayyib. Apakah mendakwahkan orang awam dengan cara mereka bermain atau dengan prinsip sunnah yang ada pada diri kita? Kalau sampai kita bermain dengan cara mereka, sebentar, satu prinsip tidak sanggup kita untuk melepaskan diri, atau kita melepaskan diri dari satu akhlak dan adab. Banyak orang-orang awam masuk karena ingin mencari ijazah dan seterusnya. Yang hancur lebur anak-anak kita, barakallahu fikum, dengan akhlaknya anak-anak awam. Apa begitu? Ya apa tidak? La syakka wa la raib. Anak kecil, rahimani wa rahimakumullah, anak kita yang terpengaruh oleh akhlak dan adab orang-orang awam. Mundur apa maju? La syakka wa la raib. Kemunduran, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena tadi kita sudah salah melangkah. Kita mencoba meninggalkan prinsip di dalam tarbiyatu al-abna dari sisi Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita tidak memiliki kekuatan lagi. Setelah itu, anak-anak sudah tidak punya himmah untuk menjaga pakaian-pakaian sunnah, rahimani wa rahimakumullah. Harus pakai bantolun. Ya. Bantolun kelihatan ya postur tubuhnya. Sementara kita harus menjaga anak kita mulai dari semenjak kecil, terus terwarnai. Demikian kecil-kecil, ayo terus. Kita tidak berbicara tentang yang disodorkan dari mata pelajaran. Enggak, belum. Ini kita melihat jujur. Kita ini sudah lama mengenal dakwatus salafiyah. Bagaimana perjuangan, kok sekarang anak kita kita serahkan dengan gampang dan mudah untuk terwarnai, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah kemunduran. Sementara kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan ciri khas dakwatus salafiyah, pendidikan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau sekarang generasi kita sudah tidak lagi menemukan kemurnian pendidikan di atas sunnah, kita bisa bayangkan generasi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bagaimana kondisi pendidikan ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullah, hancur lebur, barakallahu fikum. Siapa yang bertanggung jawab? Adalah kita yang mencetuskan dan ide masuknya pendidikan seperti itu ke dalam ruang-ruang lingkup dakwatus salafiyah wa dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Semoga barakallahu fikum, tentunya kita diselamatkan dari semuanya itu. Rahimani wa rahimakumullah. Qala, ini yang kita maksudkan, jangan sekali-kali keluar, harus istiqamah. Anda tahu ini tidak boleh, tidak boleh sampai akhir hayat Anda. Anda tahu bahwa ini prinsip al-haq, jadikan prinsip sampai bertemu dengan Allah Jalla Subhanah. Jangan goyang, barakallahu fikum. Kata beliau, fa innahum lam ya'malu illa bi sunnati fal idafatu ilaihim imma li amalihim biha aw li istinbatihim wa ikhtiyarihim iyaha wa qad kana tariqatuhum hiya nafsu tariqatihi. Beliau mengingatkan, kok ada sih sunnah khulafaur rasyidin? Apa Rasul punya sunnah? Khulafaur rasyidin punya sunnah? Jawabannya tidak. Beliau menjelaskan, sesungguhnya mereka para sahabat Nabi tidak berbuat kecuali dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka idafatu ilaihim, diidafahkan sunnah ini kepada para sahabat Nabi, wasunnatil khulafa imma li amalihim biha, disebabkan karena mereka melaksanakan dan menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, au listinbatihim, atau mereka beristinbat dengan sunnah Rasul, waktiyarihim iyaha, dan mereka lebih memilih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qad kanat tariqatuhum hiya nafsu tariqatihi, maka jalan mereka para sahabat Nabi adalah jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Fa innahum ashaddun nasi hirsan alaiha amalan biha fi kulli syai, karena mereka para sahabat Nabi barisan orang yang paling semangat menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan beramal dengannya dalam setiap perkara. Wa ala kulli halin kanu yatawakkawna mukhalafatahu fi asgharil umur fadlan an akbariha, maka dalam semua kondisi mereka para sahabat Nabi melindungi, memelihara, menjaga dirinya, membentengi dirinya, memagar diri mereka dari menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam dalam persoalan yang paling kecil, bagaimana lagi kalau persoalannya besar. Inilah para sahabat Nabi dan jalan serta langkahnya. Wa kanu idza a'wazuhum ad-dalil min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam amilu bima yadhharu lahum min ar-ra'yi ba'da al-fahs wal-bahs wat-tashawur wat-tadabbur wa hadha ar-ra'yu minhum aula min ra'yi ghairihim inda adami ad-dalil. Adapun apabila ada kelemahan pada salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in untuk mencari dalil dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mereka beramal dengan apa yang mereka anggap ya, yang mereka benar, anggap benar dari pendapat mereka. Tentu setelah melakukan pencari tahuan, penelitian, pencarian, musyawarah, tadabbur, mengkaji dan mendalami, tentu hasil pendapat mereka lebih utama daripada pendapat selain mereka di saat tidak adanya dalil. Rahimani wa rahimakumullah. Kita mengerti bagaimana musyawarahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an dengan para sahabat yang lain dalam memutuskan perkara-perkara penting. Qala Abu Hatim ibn Hibban rahimahullah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bi sunnati. Abu Hatim ibn Hibban rahimahullah mengatakan di dalam firman sabda Rasul alaihi salatu wassalam, hendaklah kalian kembali kepada sunnahku. Inda dikrihil ikhtilaf alladhi yakunu fi ummatihi bayanun wadihun anna man wadaba ala sunani qala biha walam ya'ruj ala ghairiha minal a'ra'i minal firakin najiyati fil qiyamah ja'alana allahu minhum bimannihi. Kata beliau, Rasulullah menyebutkan demikian di saat beliau menyebutkan akan terjadinya ikhtilaf terjadi di tengah umat beliau. Maka ini penjelasan yang sangat jelas, terang, bahwa siapapun yang terus konsekuen di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bila berucap, berucap dengannya dan tidak kemudian menyimpang dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya, minal ara, kemudian mengikuti pendapat-pendapat, maka orang ini termasuk dari orang-orang yang akan najiyah, selamat di akhirat kelak di hari kiamat. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari mereka bimanihi, dengan nikmatnya. Thumma bawwaba fi dhikril ikhbar amma yajibu alal mar'i min luzumi sunatil sunanil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hifdhi nafsahu an kulli ma ya'baha min ahli al-bid'i wa in hassanu dhalika fi ainihi wa zayyanu. Lalu kemudian beliau menulis bab dalam menyebutkan berita-berita apa yang wajib atas seseorang dari konsekuen bersama sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan melindungi dirinya dari segala sesuatu yang tidak disukainya, melindungi diri dari ahlul bidah, walaupun mereka menganggap hal itu dzalika fi ainihi di hadapannya wa zayyanu dan mereka menghiasinya, dia tetap menjaga dan melindungi dirinya kendatipun ahlul bid'ah datang barakallahu fikum menghiasi perhiasan-perhiasan untuk kemudian meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dia tidak mempedulikannya, dia tetap melindungi dan menjaga dirinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya tutup barakallahu fikum dengan ucapan Sufyan ibn Thawri rahimahullah di saat berbicara tentang dosa kebid'ahan dan dosa kemaksiatan. Qala al-bid'atu ahabbu ila iblisin ila iblisa minal ma'siyati fa innal ma'siyata tutab wal bid'atu la tutab. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, sesungguhnya kebid'ahan itu dosa yang paling dicintai dan disukai oleh iblis daripada dosa-dosa kemaksiatan. Kenapa beliau menyebutkan? Karena dosa-dosa itu seseorang akan gampang bertaubat daripadanya. Adapun kebid'ahan, sulit seseorang bertaubat daripadanya. Loh, kok iya? Kita dengarkan taklik komentar Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, agar kita mengerti ulama-ulama unat salaf ridwanullah alim rahimahumullahu jami'an. Mereka tegas dan tangkas, keras dalam mensikapi kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Ternyata kebid'ahan itu dosa yang paling disenangi oleh iblis. Loh, kenapa? Tadi disebutkan bahwa kalau kemaksiatan gampang mudah seseorang bertaubat daripadanya. Berbeda dengan kebid'ahan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menjelaskan pintu pertama dalam at-taubah adalah al-ilmu. Berilmu kalau dirinya itu salah. Beliau menjelaskan bagaimana ahlul bid'ah itu akan gampang dan mudah bertaubat karena apa yang dilakukan itu dianggapnya benar. Sulit untuk bertaubat dari dosa kebid'ahan. Kenapa? Karena dia menganggap kebid'ahan itu adalah dia menganggap, kata Syekhul Islam, dirinya di atas petunjuk. Bedakan orang bermaksiat. Dia tahu kalau judi ini haram, dia kerjakan dengan cara sembunyi. Minum khamr, tahu. Enggak sholat, tahu kalau ini enggak boleh, haram. Lebih gampang orang diajak enggak sholat kepada sholat daripada mengajak orang yang mengajak sholat berada dari dalam kebid'ahan, mengajaknya bertaubat. Lebih sulit. Ya. Kenapa barakallahu fikum? Satu catatan penting. Pintu taubat itu akan dibuka dengan ilmu. Maksudnya berilmu kalau dirinya salah. Kalau dia menganggap dirinya benar, sulit enggak untuk bertaubat? Sulit barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud oleh ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri, dosa kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis daripada dosa kemaksiatan. Ya. Jadi kalau antum melihat orang melakukan kebid'ahan, di sana antum melihat ada orang yang minum khamar masih ringan. Orang yang minum khamar itu dibanding orang yang tekun di masjid, berjubah, berjenggot, jidatnya penuh hitam, kemudian imamahnya melingkar, itu lebih dekat dan disukai oleh iblis dibanding dengan barakallahu fikum orang yang minum khamar. Hafidhani wa hafidhakum Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita barakallahu fikum di dunia dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan kebidahan, untuk kemudian semoga Allah Jalla wa'ala membangkitkan kita di yaumil mahsyar bersama ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.